Macam mana nak ubatkan laki-laki yang panah barang? Gendang dalam barang. Tahu tak barang dia? Eh? Tahu tak barang? Bahasa Terengganu. Nak, dapat aku jumpa juana ni, bersikap buruk. Orang tahu, oh tahu dalam barang. Ha, benda barang. Eh? Sawah lama hak orang dak pakai, dah orang dak cedung dah. Faham? Dia dia air, kulak gitu ah, panggil barang tu. Nak. Ha, jadi panah barang ni panah, celuklah barang. Baru dak panah. Jawabnya Nabi ajar sesungguhnya panah itu daripada api. Dan api itu kalah dengan air. Innama yutfil ma'an nara. Sesungguhnya memadamkan air itu akan api. Nah, idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Bila marah, maka hendaklah mengambil wuduk. Nah, ha, maka wuduk mengurang. Lepas tu kalau orang gila ngamuk, kita jiru air, slow dia. Faham tak? Ha, pasal dia daripada syaitan. Syaitan daripada api. Orang gila ngamuk, jiru air. Nah, habis cerita. Sejuk dia sambung kan? Nah. Nah, lepas tu orang kalau kita berasa panas ngak, nak marah, nak faham bini kita, nak sepak anak-anak, dia ambil wuduk. Nah. Tak jadi juga ambil wuduk, maka kita tidur. Bangun, darah berjalan lancar. Nah, nah, duduk slow sikit.